بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Jangan nyandar. Ya. Masa diberitahu berulang kali, jangan nyandar. Jauh, menjauh dari tembok, menjauh. Jarak 1 meter. Jarak 1 meter. Jarak 1 meter dari tembok. Dari tiang. Alhamdulillah kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terhormat mulia, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sebuah tugas di dalam hidup ini. Tugas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah disebutkan pada pertemuan yang telah lewat bahwa belajar ilmu agama termasuk dari ibadah yang paling besar, karena termasuk dalam ibadah yang paling besar maka tantangannya juga dari tantangan yang besar-besar, ujiannya yang besar-besar. Ya, diuji yang bersangkutan si pelajar ilmu itu, akan diuji pula ustad-ustad dan ustadzah-ustadzahnya yang menopang pelaksanaan ibadah yang besar ini. Maka ustadznya juga harus diuji dengan ujian besar, ustadzah-ustadzahnya diuji dengan ujian-ujian besar, orang tuanya mendukung pelaksanaan ibadah besar ini kepada anaknya, ia juga diuji, ujiannya juga besar. Nah, ketika seseorang membangun ibadah besar, maka besar pula ujiannya, siapapun yang terkait dengannya. Tadi sudah kita sebutkan 3 unsur. Pertama, si pelajar tersebut, karena dia beribadah yang besar, maka ujiannya juga besar. Kedua, para guru-guru, para mudarrisin, mudarrisat yang membantu, yang menolong, yang membimbing, yang mengarahkan dalam pelaksanaan ibadah yang besar ini, maka juga mereka mendapatkan ujian yang besar. Kedua orang tua yang menopang, yang mendukung pelaksanaan ibadah besar ini, besar pula ujiannya. Nah, kita tidak akan punya kekuatan menghadapi ujian itu kalau kita serahkan kepada diri kita sendiri. Namun kita harus mengembalikannya dan menyerahkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, di dalam menghadapi ujian dalam belajar, kesulitan di dalam belajar, maka yang beliau lakukan adalah meminta, berdoa, mendekatkan diri dengan Allah melalui ruku dan sujud, barakallahu fikum, sehingga selesai. Sampai digambarkan oleh Ibnu Daqiqil Id, kalau ilmu itu di hadapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah seperti di depan mata, dia bisa memilih, dia bisa menyaring, dia bisa meninggalkan, karena jelasnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, poin yang keberikutnya, perkara modal perbendaharaan yang harus dimiliki oleh seorang pelajar, dengarkan baik-baik. Yang keempat, solahul qalbi. Solahul qalbi artinya hatinya baik, hatinya bagus. Ya, loh, apa kaitannya ilmu dengan hati kita? Kata beliau, fal qalbu wi'aul ilmi. Hati itu adalah tampungannya ilmu. Wi'a bejana. Jadi ilmu hati itu merupakan tempat menampung ilmu. Ya. Sekali lagi, bahwa hati merupakan tampungan ilmu. Fa in kanal wi'a'u salihan. Kalau tempat menampung ilmu itu bagus, ya, baik, bersih, khazana fi ma fihi, maka dia akan menyimpan, ya, dia akan menabung, tertabung padanya, tersimpan di dalam hati itu ilmu. Wa hafizahu, dan dia akan menghafalnya. Kalau tampungannya itu bersih, ya, kalau tampungan itu bagus dan baik, maka dia akan menampung yang banyak dan dia akan menjaganya. Beliau mengatakan, wa in kana alwi'a'u fasidan dhayya'a ma fi. Dan kalau hati penampung ilmu itu rusak, ya, rusak hatinya, apakah dengan pikiran sampai dia merusak hatinya, atau dengan barakallahu fikum kemauan-kemauan dan keinginan sampai rusak hatinya, dhayya'a ma fi, akan hilang, lenyap, tidak berguna, sia-sia apa yang ada di dalam tampungan tersebut. Ini kalau tampungannya itu rusak. Ya, apa yang mau ditampung? Oh, ada catnya putih, ya, tapi di situ ada warna hitam, ada warna ini di hatinya itu, ya, tentu kan tidak akan baik, tidak akan bagus yang ditampung, bahkan akan bisa merusak. Nah, perhatikan baik-baik, orang yang belajar ilmu itu harus dibarengi dengan hati yang bersih, hati yang baik dan bagus. Akan disebutkan apa sih menjadi penyakit-penyakit hati kita, akan disebutkan oleh beliau. Kenapa hati itu kok menjadi sesuatu yang sangat inti dalam belajar ilmu agama? war rasulu sallallahu alaihi wasallam ja'alal qalba asasa kulli syai'in. Karena Rasul alaihi salatu wasallam telah menjadikan hati kita ini dasar, asas, dasar segala sesuatu. Ya, ke depan, arahnya ke depan. Seperti sabda Rasul alaihi salatu wassalam, perhatikan baik-baik. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwa di dalam jasad ini ada mudghah. Mudghah itu adalah segumpal daging, sekerat daging, segumpal darah, mudghah, gumpalan darah. Bagaimana dia di dalam jasad ini disebut ada gumpalan darah? Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila sekerat daging ini baik, bagus, maka semua organ tubuh juga bagus. Coba perhatikan baik-baik. Mata, telinga, tangan, kaki, pikiran, semua yang terkait dengan organ-organ tubuh ini ternyata ditentukan oleh sekerat daging tadi. Sepotong daging yang ada di dalam jasad. Berarti sentral ini. Ya. Kalau rusak, ya akan berdampak rusak. Kalau baik, baik semuanya. Berarti sentral, tempat kembalinya semua. Kalau dalam bahasa lain, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan hati itu atau sekerat daging itu bagaikan pemimpin. Kalau pemimpinnya menyuruh jelek, siap semuanya. Rakyat-rakyat, tangan, kaki, mata, semuanya siap untuk diperintahkan melakukan kejelekan. Wa idza fasadat, apabila sekerat daging itu rusak, fasadal jasadu kullu, akan rusak semuanya. Apa sekerat daging itu? Ala wahyal qalbu. Sekerat daging itu adalah hati. Masya Allah. Ya. Berarti kita belajar ilmu agama untuk mensucikan dan membersihkan jiwa kita. Membersihkan barakallahu fikum jiwa kita. Oleh karena itu Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikannya, orang-orang yang membersihkannya. Maka ilmu itu ini fungsinya. Di samping untuk menampung yang baik-baik yaitu ilmu, barakallahu fikum, maka dia harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Beliau memberikan kiat-kiat atau langkah-langkah ya untuk membersihkan hati. Perhatikan baik-baik. Wa salahul qalbi yakun. Kebagusan hati itu terjadi dengan satu, bi ma'rifatillahi ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Bersihnya hati itu dengan berpengetahuan, ay berilmu tentang nama-nama Allah, berilmu tentang sifat-sifat Allah, dan berilmu tentang perbuatan-perbuatan Allah. Wa sifatihi wa af'alihi, perbuatan-perbuatan Allah. Ya. Kedua, wat tafkiru fi makhluqatihi wa ayatihi, yaitu mempelajari, berpikir, mendalami, mengkaji, ya at-tafkir, mengkaji dengan melihat, mendalami, memahami makhluk-makhluk Allah. Seperti contoh, ya bumi diciptakan oleh Allah dalam kondisi dihampar. Ya, binatang, manusia bisa jalan enak. Kalau sekiranya bumi ini semuanya bentuknya seperti gunung, wah, sana sini ya kita susah hidup. Ya, mau jalan 1 meter, sudah mendaki tanahnya. Terus, kan susah. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla menghamparkan bumi dunia ini untuk memudahkan makhluk hidup padanya. Barakallahu fikum. Bagaimana binatang-binatang? Ya susah juga. Binatang kalau tempatnya itu tidak rata, tidak akan dipilih tempat istirahatnya. Lah bagaimana kalau semuanya tidak lurus, jeglong-jeglong? Bagaimana mau tidur sapi? Ya, bagaimana mau tidur kambing? Bagaimana mau tidur kerbau, kuda? Allah hamparkan untuk makhluknya. Subhanallah. Berpikir tentang itu semua. Langit yang dibangun oleh Allah Azza wa Jalla tampak tiang. Ya, ini masjid dulu. Ketika dikerjakan oleh beberapa tukang, wah, bingung-bingung, bimbang-bimbang tukangnya. Khawatirnya sangat-sangat. Bagaimana kayu, ya ini maksudnya yang bentang sini, harus ditumpangi sekian kubik satu truk kayu katanya. Masya Allah, yang merancangnya itu dengan pelan-pelan memberitahukan, ketika naik pasang masih goyang, khawatir dia takut. Ya disuruh sama anaknya supaya pasang ke arah sana. Ya pasang, setelah itu baru kokoh, baru dia sadar. Ya tadi khawatir gak kebayang kayu sedemikian kecilnya itu akan memuat sekian truk kayu di atasnya. Itu rancangan manusia, barakallahu fikum. Ya, tanpa tiang di tengahnya saja itu ada kekhawatiran. Kalian bisa melihat bagaimana langit begitu luas dibangun oleh Allah tanpa tiang. Rahimani wa rahimakumullah. Berpikir untuk kemudian hati ini tidak sombong. Ya. Tidak kemudian barakallahu fikum angkuh, sedikit-dikit ujub, merasa paling, merasa wah, merasa ini, merasa itu. Juga wa ayatihi, berfikir terhadap tanda-tanda kebesaran Allah. Seperti adanya bulan, adanya bintang, matahari, adanya malam dan siang. Tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jal. Coba, kalau kalian nanti perhatikan baik-baik. Ketika malam datang, antum tidak akan menemukan dimanapun ada bekas siang. Oh, di tembok saya ada bekas siang. Tidak mungkin. Ya? Yeah? Atau sebaliknya, malam datang siang. Di kamar saya masih ada bekas malam. Tidak mungkin. Ya? Kalau di luar terang masih gelap. Ya mungkin karena Anda mematikan lampu. Terus belum buka jendela. Coba buka jendela. Tidak ada bekas-bekas malam yang tadi itu hilang begitu cepat. Ini tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, berarti berpikir, mengkaji, mendalami, merenungi tanda-tanda kebesaran Allah, makhluk-makhluk Allah itu akan bisa menjadikan hati ini bersih. Berikutnya, wa yakunu bitadabburil Qur'anil 'adzim. Untuk membersihkan hati itu dengan mengkaji dan mendalami Al-Qur'an yang mulia, yang agung. Mengkaji, mendalami Al-Qur'an. Ya. Barakallahu fi. Coba perhatikan baik-baik. Kalau kita sudah menghafal surat Al-Fatihah, ya Allah, sudah dihafal, lalu kemudian dikaji di dalamnya, kita akan menemukan perkara-perkara besar. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di dalam surat Al-Fatihah itu terkandung obat. Ya, terkandung obat. Obat buat hati kita dan obat buat fisik. Disebutkan oleh beliau. Dan akan disebutkan nanti, ya, penyakit-penyakit yang akan datang di dalam hati ini yang ada sudah obat mujarabnya di dalam surat Al-Fatihah. Barakallahu fikum. Jadi termasuk membersihkan hati itu dengan mengkaji, mendalami Al-Quran Al-Azim. Man? Sulaiman, Ahbab, duduk yang bagus. Nah, duduk yang bagus. Ya, jangan main karet, Abdurrahman. Naam, berikutnya wa yakunu kadzalika bi katrati sujud wa qiyamil lail. Termasuk langkah membersihkan hati itu banyak sujud. Ya. Artinya banyak ibadah, bukan misalnya mau dekat dengan Allah sebentar sujud di tengah jalan. Ya ketabrak. Atau sujud di sana sini, ya bukan itu maksudnya. Artinya sujud di sini memperbanyak sujud, ay memperbanyak ibadah. Wa qiyamil lail, bangun di malam hari untuk beribadah kepada Allah. Berikutnya, wa yatajannabu mubsidatil qalbi wa amradahu. Termasuk dari atau langkah membersihkan hati, yaitu menjauhkan diri, menjauh, menyingkir dari perkara-perkara yang merusak hati dan yang akan menjadikan hati itu sakit. Perkara menjauh dari penyakit-penyakit hati. Hati rusak, menjauh dari perkara yang merusak hati, dan penyakit-penyakit hati. Fa innaha in wujidat fil qalbi. Karena kalau perusak-perusak hati itu, akan disebutkan oleh beliau, kalau perusak-perusak hati dan penyakit-penyakit itu ada, fa innaha in wujidat fil qalbi, didapat, ditemukan di dalam hati, fa innahu la yastati'u hamlal ilmi, dia tidak akan sanggup untuk membawa ilmu. Ya Ubay, tidak sanggup untuk membawa ilmu jika yang merusak hati atau penyakit-penyakit hati itu ada, maka dia tidak akan bisa membawa ilmu. Loh, Pak Ustadz, dia menghafal loh. ya, menghafal Al-Quran, tapi main perempuan kelas kakap loh Pak Ustaz. Tapi hafal Quran, misalkan, wah oh, kesana kemari, ya, barakallahu fikum. Fa inna, kalaupun dia membawanya, la yabqahuhu, dia tidak akan memahaminya. Ya, sama dengan, ya, binatang yang diungkapkan dan dipermisalkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu seperti himar. Himar, ya, apa itu himar ya? Siapa? Naam, Hudzaifah, himar itu apa? Hah? Keledai. Bawa setumpuk kitab di pundaknya, bawa kesana kemari, nanti disuruh kesana ikut, tapi dia tidak faham apa yang ada di pundaknya itu. Nah, kalau ada penyakit-penyakit di dalam hati atau perkara-perkara yang merusaknya, satu, dia tidak sanggup untuk memikulnya, ilmu tersebut. Kalaupun dia memikulnya, dia tidak akan memahami. Tidak akan faham. Coba kita dengarkan ayat yang beliau bawakan. Kama qala Allah ta'ala anil munafikin mardhal qulub. Sebagaimana Allah berfirman tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang berpenyakit hatinya. Ya. Munafik yang berpenyakit hatinya. Apa kata Allah? Lahum kulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, namun mereka tidak memahaminya. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Tidak bisa melihat, tidak bisa memahami. Kemudian beliau menjelaskan, wa amradul qulub nau'an. Perhatikan, penyakit-penyakit hati itu ada dua. Penyakit-penyakit hati itu ada dua. Pertama, syahwat. Penyakit syahwat. Ya. Ada orang tidak bisa bendung syahwatnya. Yang kedua, syubhat. Syahwat dan syubhat. Fasyahawatu, contoh penyakit-penyakit hati yang bentuknya syahwat, kahubbid dunya wa maladzatiha. Cinta kepada dunia dan keenakan-keenakan dunia. Ya. Cinta kepada dunia dan kelezatan-kelezatan dunia itu. Ingat, kalau ada orang yang mencintai miliknya, ya pakaiannya, kemudian jamnya, kemudian kolansuahnya, sirwalnya, sepeda motornya, atau sepeda ontelnya, ya, itu tabiat. Seorang suami cinta kepada istrinya, seorang istri cinta kepada suaminya, seorang ab dan cinta kepada anaknya, cinta kepada muridnya. Ya, ini adalah tabiat. Boleh-boleh saja. Tapi kalau seseorang lelaki fulan cinta kepada anak putrinya fulan, ini cinta apa namanya, Fauzi? Tidak tahu. Jangan pura-pura dong. Hah? Fathul, Ustaz Fathul apa namanya? Cinta haram, cinta maksiat. Ya? Barakallahu fikum. Nah, wal insyighalu biha, dan menyibukkan diri dengan dunia. Tersibukkan barakallahu fikum dengan dunia tersebut. Sampai ibadahnya terganggu, membaca Al-Qur'annya terganggu, ininya terganggu, khusyuknya terganggu, semuanya terganggu. Wahubbis suwaril muharramah. Cinta, senang kepada gambar-gambar yang diharamkan. Ya, terlebih khusus tentunya gambar-gambar wanita. Baik berjilbab, atau wanita uryana, atau wanita maaf-maaf yang tidak berpakaian. Nasallallahu salamat al-afiyah. Semoga Allah menjaga kita. Karena ini musibah barakallahu fikum dengan kemajuan media sosial sekarang ini. Ya, akan gampang untuk kemudian ya melihat gambar-gambar yang haram tersebut. Wasima'il muharramat. Mendengar hal-hal yang haram. Minal aswat, dari suara-suara. Ya. Ada anak, ada orang, ada ibu, ada akhwat, senangnya nguping. Apa saja nguping? Dengar. Apalagi kalau senangnya itu di majlis-majlis ghibah. Majlis-majlis ghibah. Menceritakan ini, menceritakan kekurangan itu. Ya. Ini barakallahu fikum akan menjadi penyakit hati. Senang mendengar ungkapan suara-suara ghibah. Ya. Atau celaan, atau fitnah, dan seterusnya. Wal mazamir. Ya, yaitu musik-musik. Wal ghina, alat-alat musik. Wal ghina, lagu-lagu. Ya, apalagi kalau yang membawakannya itu barakallahu fikum sambil nangis, maaf-maaf saja. Pernah antum tahu kalau ada orang nyanyi sambil nangis? Marwazi pernah? Oh, pernah. Marwazi pernah. Ya, kita, kalian mungkin pernah. Sambil nangis. Apa toh? Kalau kita cermati, aku tidak bisa tidur karena kamu. Aku tidak bisa hidup karenamu. Walah, kejam sekali. Kok tidak bisa hidup tanpa engkau? Ya, ini ucapan apa? Menjurus kepada kesyirikan barakallahu fikum kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika an-nazar al-muharram. Demikian juga pandangan-pandangan yang diharamkan. Ya, pandangan-pandangan yang diharamkan ini termasuk amrad. Amrad itu adalah penyakit-penyakit hati. Kaitannya dengan ilmu, kalau penyakit hati ini ada, akan mengganggu, merusak ilmu yang ada pada seseorang, atau dia membawa ilmu tapi enggak paham. Ya coba, mungkin yang gede-gede mulai dari tahfidz ke atas, ya itu akan bisa merasakan, melihat ibadahnya kurang, ketekutannya dia kurang, kekhusyuannya di dalam sholat kurang, ya bawaannya kok bingung, bimbang, tidak tenang, tidak tentram, dosa, ya, karena mengumpulkan penyakit-penyakit di dalam hati, maka oleh karena itu harus diperangi. Sabar, dunia itu gampang. Antum lihat orang yang tidak bawa, ya hidup tidak pakai ijazah, sekolah SD saja tidak tamat, dunianya wah lumayan, HP-nya Zen, bagus, beli, Beli sendiri. Setelah itu, ngitung duit merah-merah lagi. Ya, kenapa? Jadi orang yang maaf-maaf, ya, pemulung. Ngambil sana barang, barakallahu fikum. Artinya bukan apa? Yang sudah tidak berguna dia beli. Dengan harga sekian nanti dikumpul, dijual. Wah, jadi saudagar besar. Sekolahnya di mana, Pak? Tidak selesai SD. Iya? Bisa HP? Hebat. Padahal tidak sekolah. Baca tulis pun tidak bisa. Tapi bisa dia. Maksudnya dunia itu sesungguhnya mudah. Iya? Para sahabat Nabi di masa yang silam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Untuk melakukan sesuatu menyambung hidup, beliau cari idkhir, yaitu rumput yang agak wangi untuk dijual. Ya, mencari kayu bakar untuk dijual. Barakallahu fikum. Artinya kekurangan dari sisi duniawi. Ya, kasihan hidupnya di dunia. Tetapi mereka adalah orang-orang yang terhormat di sisi Zat yang Maha Kaya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya bahwa dunia itu kalau merusak kita sekarang, apalagi di saat kita belajar ilmu agama, dunia yang merusak kita, ya Allah. Terlalu rendah cita-cita hidupnya. Padahal sudah disiapkan dunia itu. Ana ingin putrinya fulan misalkan. Sabar. Wis tertulis, ada tulisannya. Ada catatannya. Ya, yang akan menemani, mendampingi Anda hidup itu sudah ada catatannya, barakallahu fiik. Maka oleh karena itu jangan mencoba mendekati sesuatu yang haram. Karena apa? Karena cuma ingin memuaskan diri saja. Sementara ibadahnya terganggu, belajar ilmunya terganggu, dekatnya dengan pemilik hidupnya yaitu Allah terganggu, semuanya terganggu. Berarti ini kerugian yang sangat besar. Barakallahu fikum. Ini penyakit syahwat, harus berupaya untuk menyelamatkan diri darinya. Kedua, penyakit wasyubuhat. Bagaimana bentuk penyakit syubhat di dalam hati itu? Al-i'tiqadatul fasidah. Yaitu keyakinan-keyakinan yang rusak. Ya. Berkeyakinan kalau melihat burung hantu, wah ini malapetaka. Ketika lihat burung terbang ke kiri, waduh. Ini celaka, sial. Tidak jadi berangkat kerja. Mas kok pulang? Aduh, sial. Kenapa sial? Saya melihat burung terbang ke arah kiri tadi. Mbak Yu. Sudah. Ya istrinya sabar. Cuma ngelus-elus dada. Ya. Barakallahu fikum. Jadi keyakinan al-fasidah yang rusak. Ini termasuk dari penyakit hati. Wal a'malil mubtada'ah, amalan-amalan yang rusak. Ini terlalu banyak bentuknya. Ya, amalan-amalan yang diada-adakan. Wal intima lil ittijahatil fikriyatil bid'iyatil mukhalafati limaslakis salafis salih. Bergabung dengan ya pemikiran-pemikiran bid'ah yang menyelisihi jalan para pendahulu kita yang soleh. Seperti misalkan barakallahu fikum teriak meneriaki daulah Islamiyah. Apa itu? Berdirinya negara Islam. Karena mau memperjuangkan negara Islam, bergabung ya, mau menegakkan Islam, bagaimana caranya? Dikafirkan. Presidennya kafir menurut mereka. Ya, yang pelindung-pelindung negara ini kafir. Dari TNI-nya, Polri-nya, dianggap kafir oleh mereka. Setelah itu, berarti halal darahnya. Ah, ngajak orang, ayo kita mau berjihad, Anda mau masuk surga, Anda mau wanita-wanita cantik di dalam surga, hah, lakukan ini, berangkat, bawa bom, misalkan cara mereka ini bergabung kepada pemikiran seperti ini. Ini adalah penyakit hati. Harus barakallahu fikum diobati. Karena ini rusak rahimani wa rahimakumullah. Ya. Tega atau apa namanya mengakhiri hidupnya dengan cara-cara ya brutal tadi. Ya membawa untuk merusak dirinya bom atau yang sejenisnya. Barakallahu fikum, ini adalah bentuk dari kerusakan hati. Berikutnya kata beliau, wa min amradil qulub as-saddati 'anil ilmi aidan. Termasuk dari penyakit-penyakit hati yang akan bisa mencegah dari ilmu, di antaranya al-hasadu. Hasad. Ya. Seseorang ustaz hasad sama ustaz yang lain. Bisakah? Oh, sangat bisa. Seorang alim hasad kepada alim lain, bisakah? Bisa. Loh, bagaimana bentuk hasadnya? Kalau orang alim ini hasad kepada alim itu, ya, apa bentuknya? Taruhlah misalkan, kan banyak alim ini, ya, banyak yang hadir di majelisnya karena dia sabar walaupun kekurangannya sedikit, atau mungkin dia tidak pernah berangkat ke sisi para ulama. Tapi orang senang mengikuti pelajarannya. Senang barakallahu fikum orang duduk mendengar nasihat-nasihatnya. Nah, sementara ini sudah gelarnya LC, sudah duduk di sisi para ulama misalkan. Ya, karena ada dilihat sama masyarakat atau tidak kok ada akhlak yang enggak baik ya. Bermuamalahnya mungkin bersama orang-orang tidak bagus, tidak baik, sehingga orang ya kurang serap, ya. Nah, melihat si alim yang satu ini melihat lo, untuk kemudian dia muncul ujubnya kan ada, dia sudah punya gelar, dia sudah keluar negeri belajar, itu akan bisa membangkitkan. Ah, tidak suka muncul hasadnya, ya. Kemudian bagaimana mewujudkan hasadnya? Terkadang memfitnah yang tadi itu ustadz yang lain. Ya, mencela, menjatuhkan, merendahkan. Bahasa-bahasa seperti itu. Ini adalah bahasa-bahasa yang muncul dari maradul qalb. Yaitu hati yang berpenyakit barakallahu fikum. Harus diobati. Harus diobati. Ya, kalau saja dalam urusan orang yang memikul amanat akhirat bisa terjadi hasad, bagaimana lagi ahlud dunia? Orang yang memang hidupnya semata-mata mengejar dunia, maka hasad itu akan lebih lagi mengerikan. Kalau di kampung ada orang yang maju ekonominya sedikit, disihir. Kan begitu main sihir. Barakallahu fikum. Antara toko ini ya sama jualannya, toko itu juga sama. Barakallahu fikum. Laris. Kalau dia agak kurang, muncul hasad. Itu jual tempe goreng, itu jual tempe goreng misalkan, ya itu habis atau mungkin ya setengahnya, kalau dia masih, muncul hasadnya, muncul tidak sukanya, muncul bencinya, keluar kata-kata. Ini semuanya hasad harus barakallahu fikum dipadamkan, ya harus dipadamkan, dikalahkan. Jangan sampai ditumbuh kembangkan hasad itu. Apalagi kalau dia sebagai misalkan, sebagai abi, menanamkan jiwa hasad pada anak-anaknya. Kamu Ali, jangan main-main sama itu. Abi tidak suka. Abi, kenapa? Ya. Abi tidak suka sama abinya. Tidak suka. Loh, kok anaknya kena imbas, Bi? Kalau misalkan anaknya pintar loh. Kok anaknya kena imbas itu kenapa? Tidak sukanya Bi sama itu kenapa? Kalau anaknya pintar. Tapi kejelekan orang tua itu mau ditanamkan kepada anaknya. Ya, diceritakan. Barakallahu fikum, ini begini, begini. Untuk menanamkan ketidaksukaan. Ini jahat. Pendidikan yang jelek. Tidak boleh. Ya. Kalau misalkan engkau sebagai engkau sebagai ab, mengungkapkan kekurangan orang lain di hadapan anakmu, ingat, ini generasimu yang akan datang. Ingat, ini generasimu yang akan datang. Apa yang kamu tanamkan pada hari ini, yang dia akan perbuat pada hari esoknya. Ya, kalau baik yang kau tanam pada anak itu, baik pula yang kau akan petik. Tapi kalau jelek engkau tanam, maka jelek pula yang engkau akan petik di belakang hari. Maka jangan sampai. Karena hasad itu akan membakar, sampai Nabi dalam riwayat yang dipersoalankan. Namun benar, ya maknanya hasad itu diumpamakan seperti kayu bakar. Membakar sebentar, habis kayu bakarnya, melahap yang lain, kesana kemari, nanti ngelahap ini. Itu hasad. Sehingga sangat-sangat berbahaya kalau ada pada diri seseorang. Kita punya hasad, punya. Berarti kita harus lawan, harus kita latihan. Ketika muncul hasad ini, jangan dibiarkan. Tapi harus dilawan. Wal ghil, wal kibr. Kikir. Ya, wal ghil, ada dendam. Wal kibr, sombong. Ya, jangan sampai ada pada diri kita dari penyakit-penyakit ini. Ingat, barakallahu fikum, ini penyakit hati, ada kaitannya dengan ilmu. Oleh karena itu kita diingatkan. Berikutnya, wa min mufsidatil qalbi aidan, termasuk dari penyakit atau yang merusak hati, fudulun naum, banyak tidur. Fudul, di majelis tidur. Ketika sholat tidur. Ya. Ba'da subuh tidur. Pokoknya sudah tidur. Li. Ya, Umar misalkan. Atau Muhammad. Bangun. Makan. Repot membangunkan dia makan. Tidur. Sholat lebih-lebih. Ya. Fudulun naum, banyak tidur. Wa fudulul kalam. Wah, kalau ngomong cincong sana. Ya, pokoknya nyari bahan untuk ngomong tidak berguna. Tidak bermanfaat. Untuk dia ngomong itu tidak ada manfaat buat agamanya, enggak. Apalagi maaf-maaf kalau menceritakan aib orang lain, kekurangan orang lain, wah semangatnya teman. Semangat. Ya. Membongkar aibnya orang lain dari majelis ke majelis, dari tempat perkumpulan sudah. Ini perusak-perusak hati. Fudul al-kalam. Ya, oleh karena itu berbicara adalah sesuatu yang akan berguna buat agama kita. Kalau tidak berguna berarti tidak bermanfaat. Ini akan mendatangkan dosa. Ya, kalau sudah mendatangkan dosa, sudah Anda itu sudah masuk jeratannya setan. Akan terus akhlak ini terus dibangkitkan. Ya, senang berbicara sesuatu yang tidak berguna buat dia. Pokoknya ada saja bahan omongannya. Ada ceritanya ini, ceritanya itu. Wah, hebatnya luar biasa. Wa fudulit ta'am. Ya, juga banyak makan. Fudul at-ta'am. Banyak, barakallahu fikum, makan sudah ada ini, wah kepingin, ya, bikin ini, sudah ada ini, enggak puas dia, fudul ta'am, yang tidak dibutuhkan oleh jasmaninya. Kata beliau terakhir mengikatkan, fatajannab hadihil amrada wal mufsidati, ya, solahun lil qalbi, solahun lil qalbi. Atau fatajannubu hadhil amradi wal mufsidati salahun lil qalbi. Menjauhi perkara yang menjadikan atau penyakit-penyakit hati atau yang merusak hati ini termasuk kebagusan al qalb. Ya, terakhir saya mengingatkan bahwa hati ini merupakan penampung ilmu. Kalau tampungannya baik, kalau penampungnya bagus, maka akan bagus yang ditampung. Terlihat dari tutur katanya ilmu yang keluar. Dari perangai, tobiatnya, sikapnya, ilmu yang keluar. Ya, dari pandangan matanya, dari telinganya, dari tangannya, dari kakinya, dari pikirannya, ilmu yang keluar. Loh, kenapa? Karena penampungnya itu baik, bagus. Tapi kalau penampungnya kotor, banyak penyakitnya tadi, syahwat, ya, maka tidak akan berguna pikirannya terus kepada yang haram, keinginannya yang sia-sia belaka, yang tidak berguna, yang mengganggu ibadahnya. Ini kalau penampungnya itu jelek dan rusak. Ya, semoga dengan kita terus belajar, abnai wa banati, dengan terus kita belajar, Allah Azza wa Jalla membantu kita untuk membersihkan penampung tersebut. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.